Penting loh ya, tahu definisi itu penting. Supaya kita tidak salah mengartikan perbuatan kita. Supaya kita tidak salah menerjemahkan perbuatan kita. Dengan kita memahami definisi, kita lebih mudah dan lebih terbantukan untuk menilai perbuatan kita ini benar atau salah. Berikutnya ikhwan fillah, terkait dengan musibah yang menimpa ini, namanya musibah. Ini mengibas semua, mengibas kita semua, baik yang di kafilingan ataupun di luar kafilingan, di kafilingan ataupun di luar kafilingan. Tentunya kebijakan yang diambil oleh Mahat dari waktu-waktu kemarin, sehingga Mahat dengan disertai tim medis kemarin mengambil kebijakan sebuah lockdown. Ikhwan diharap tidak keluar sama sekali. Ini semata-mata kita mempertimbangkan keselamatan dan menjaga komunitas kita, ikhwan salafi.